لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا حجم ولا جسم ولا جثة ولا جسد له. تنزه ربنا عن القعود والجلوس والانفصال والاتصال، لأنه ليس كمثله شيء. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. الحمد لله Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan dan mempertemukan kita pada pagi ini dalam dewan solat Madrasah Al-Ikhwan, yang mana insyaallah pada pagi ini kita berbincang dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan fardu ain, yang mana pada pagi ini saya bincangkan dengan tuan-tuan mengenai waktu solat. Bab habis daripada bab murtad, masuk kepada bab bersuci dan taharah, dimulakan dengan waktu solat, di mana yang telah digadikan oleh sebahagian daripada mereka. Jadi waktu solat ni, di mana yang telah tuan-tuan maklumi, pada hari ini ramai orang yang tidak menggunakan kembali cara yang di mana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, sesungguhnya mereka-mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang meraikan matahari, bulan dan bintang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan kepada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu dia meraikan matahari, bulan dan bintang. Mereka melihat waktu, melihat kepada keadaan masuknya suatu waktu berdasarkan kepada apa yang berlaku. Tapi kita pada hari ini dah mudah dah. Nak tengok jam ya. Bunyi ya jam tu. Masuk lah waktu. Bunyi jam 1:13 masuklah waktu Zuhur. Bunyi jam 4:41 masuklah waktu Asar. Dia ikut yang tu ya. Jadi saya ambil di sini sebab apa? Sebab ia bersangkutan dengan waktu ni. Ada perkara-perkara yang perlu diberi perhatian untuk mengelakkan daripada kita tertinggal sebahagian daripada ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi, di mana yang tuan-tuan maklumi, benda ni sebenarnya seingat saya waktu semayang ni benda yang maklum. Ramai orang tahu sebenarnya. Cuma kadang-kadang terlupa. Bila tak ada jam ya, dia susah hati. Bila tak ada jam ya, dia kata, "Eh, masuk lagi waktu ni." Nah, tengok kat jam ya. Pernah satu ketika seorang daripada dalam diskusi Ramadan, seorang daripada orang yang suka mempertikaikan ni, termasuk dalam kalangan mereka-mereka yang suka mempertikaikan disebutkan dalam diskusi Ramadan tu tahun 2007. Dia ini bangun dalam satu seminar berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Seorang lelaki dia bangun, dia kata, "Wahai Ustaz." Nah, ketika tu yang mengetuai diskusi adalah ahli majlis fatwa negeri Kedah. Meninggal baru terlepas. Allah yarham Datuk Syekh Zakaria Wan Besar. Kalau Datuk Syekh Zakaria ni, kalau orang Kedah ni cukup kenal lah. Ahli majlis fatwa negeri Kedah. Meninggal Ramadan yang lepas baru-baru ni. Ini masuk Ramadan ni cukup lah setahun beliau meninggalkan dunia. Jadi orang tanya kepada dia dalam diskusi Ramadan ni tahun 2007, dia kata, "Ustaz, Datuk, sebab apa pada hari ini orang asyik bila mana nak mengerjakan puasa, dia letakkan sebelum daripada waktu subuh itu ada waktu imsak. 10 minit sebelum subuh ada waktu imsak." Dia katakan dalam Al-Quran ada satu ayat yang membawa makna, apabila sampai waktu malam, maka makanlah kamu sehingga kamu melihat fajar sadiq. Tak, cahaya putih di sebelah timur. Jadi Datuk ni dia kenal dah siapa kerja ni ni? Orang yang cakap ni ni orang yang dia rasa dirinya ada ilmu tapi sebenarnya dia jahil. Dia ngaji benda tapi mengaji untuk mempertikaikan. Memang dalam Al-Quran Al-Karim ada satu ayat yang menceritakan mengenai makan di waktu malam. Apabila sampai waktu malam, waktu siang ni kamu puasa, pada waktu malamnya kamu makanlah. Sampailah kamu melihat satu cahaya yang warnanya putih. Fajar Sadiq. Maksudnya makan sampai waktu subuh. Apa pergi tunggu 10 minit sebelum tu berhenti dah. Jadi Syekh Zakaria ni dia sebut. Ya, memang mengikut asas dia. Kita tengok kita tak tunggu jam. Nah, asasnya kita akan makan terus sampai kepada waktu subuh. Kalau ikut betul sampai lihat Fajar Sadiq. Bapa kita ada imsak untuk kita mengelakkan daripada berlakunya tersilap makan sampai kepada masuk waktu subuh. Dan bagi siapa-siapa yang rasa dia nak makan sampai kepada waktu subuh, tak nak berhenti. Tak nak ada imsak-imsak. Boleh. Angkat meja makan. Nah, pergi tengah halaman. Makan di tengah halaman. Sebab dalam ayat Quran tadi Allah Ta'ala firman, makanlah kamu sampai kamu lihat cahaya putih. Bukan sampai pukul 5.50. Nah, dia nak makan sampai waktu subuh. Tapi dia nak, dia tak mau, dia apa? Dia nak ikut jam. Kalau subuh 5.50 maksudnya 5.50 dia nak berhenti. Ha, kita imsak 5.40 lah. 10 minit sebelum. Jadi dia tak nak ikut yang tu. Dia nak sampai subuh. Waktu subuh ni, mengikut daripada hukum asal, dia berlaku bila? Bila mana munculnya Fajar Sadiq. Bukan pukul 5.50. Jadi angkat meja, duduk tengah halaman, makan di tengah halaman. Ha, sampai kamu nampak Fajar Sadiq. Dalam Quran kata, makanlah sampai kamu nampak Fajar Sadiq. Bukan sampai pukul 5.50. Ha, jadi kerana tu permasalahan ni, dipertikaikan, dipertikaikan. Benda ni sampai Ramadan ni dengar. Ada orang kata, bakpa duk buat bida'ah-bida'ah. Ada imsak. Nah. Bakpa bila nak buka puasa dipercepatkan. Tapi bila nak bersahur, nah, dia tak mau percepatkan. Duk kira nak makan sampai habis juga. Jadi, dia kata, faminal wajibi khamsu salawatin fil yaumi wal laylah. Dan daripada kewajipan yang diwajibkan kepada seluruh insan adalah 5 sembahyang pada waktu siang dan waktu malam. Sembahyang ni dia ada 5 waktu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin katabahunallah ala 'abdihi." 5 sembahyang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya. Berdasarkan kepada hadis tu, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i rahimahullah mengatakan bahawa di sana sembahyang yang diwajibkan kepada seluruh orang Islam ada 5 waktu. Nah, tapi kalau ikut daripada mazhab Hanafi, dia ambil hadis tu dan dia tambah lagi. Dia tambah lagi berdasarkan satu hadis yang lain, Aisyah telah meriwayatkan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur melainkan mesti sebelumnya beliau baginda mengerjakan sembahyang witir. Jadi dalam mazhab Hanafi dia ada sampai 6 waktu witir. Jadi bila mana tidak ada persamaan di antara ulama dalam mazhab Syafi'i mengenai permasalahan witir ni, maka ia tidak menjadi wajib. Tapi kalau semua ulama mazhab Syafi'i dengan ulama-ulama yang lain daripada mazhab-mazhab yang lain semua bersepakat mengenai witir ni wajib, maka sembahyang dah jadi 6. Tapi ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Mustahab, amat-amat dituntut untuk dikerjakan witir. Tetapi tidak membawa sampai kepada wajib. Pasal wajib ni bila ditinggalkan ianya berdosa. Jadi dia kata apa, az-zuhru wa waqtuha idza zalat asy-syamsi ila masir dhilli kulli syai'in mithluhu ghayra dhilli al-istiwa'. Yang pertama daripada waktu-waktu solat ni benda ni nak kena ambil kait sebab nanti selepas pada habis bab solat ni, habis bab waktu solat ni dia ada perkara-perkara yang bersangkutan dengannya. Zuhur waktunya apabila zalat asy-syams, apabila tergelincirnya matahari sehinggalah, apabila tergelincirnya matahari sehinggalah bayang-bayang sesuatu itu sama sepertinya jika dibuang daripadanya zillil istiwa ataupun bayangan istiwa. Dia daripada sudut lamanya, kalau kita pergi ke apa Muzium Kesenian Islam, nah, ataupun dekat apa yang yang pusat sains, bukan pusat sains, apa dia satu lagi, auditorium, auditorium no, yang dekat dengan masjid, masjid negara tu, no. Dia ada satu tempat tu, ha, planetarium, ha, planetarium. Di situ dia ada yang jam lama kan, dia orang pakai kan, dia orang pakai biasanya dia gunakan kayu ataupun batang ataupun yang bentuk yang orang kata apa, biasanya yang asasnya bila ditunjukkan mengenai asas waktu falak, dia akan pakai satu batang kayu. Carilah batang kayu mana yang yang panjangnya lebih kurang 10 cm ke, nak tetap 20 cm ke, ikut panjang. Dan kayu ni kita pacokkan di tengah padang. Jangan duduk dekat-dekat tempat yang ada padanya bayang-bayang banyak. Tempat yang macam kata kita kata tepi bangunan, sebab nanti bangunan tu akan menghalang bayangan-bayangan yang asas. Biar buat di tengah padang. Saya pernah satu sekali tahun 97 kot, kalau tak silap saya, tahun 97 ke 98, duduk sehari berkampung di satu tempat tu dekat padang, tidur di situ sampai ke malam, sampai kepada tengok Fajar Sodik, nak tengok daripada asas waktu tu. Buat praktikal. Jadi bila kita pacokkan kayu tu, kalau kata kayu tu 10 cm, biarlah 11 cm, 1 cm untuk kita pacokkan. Nak pacokkan dan kita tengok ketika mana berada betul-betul pukul 12 tengah hari tu. Kita anggar lebih kurang 12 tengah hari. Nah, benarnya 12 tengah hari tu pun kalau ikut jam tu tak betul lagi. Nah, sat lagi orang tu jam dia macam lain, sat lagi 12.5 minit lagi pukul 12 tengah hari tu. Jadi anggarkan tengok waktu bila bayangan paling pendek, paling kecil. Nah, kalau boleh biar macam tak ada dah. Pacok kayu ni tengah. Letakkan satu, orang kata apa, kalau kata dia datang jarak kayu tu kalau kata 10 cm, maka gariskan sebelah timur dan sebelah barat sebanyak 10 cm untuk kita nak bezakan. Lepas itu kita akan nampak bayang tu pada waktu pagi ketika mana matahari naik, matahari akan naik daripada timur. Bayang akan berada di sebelah barat. Nah, sampailah kita tengok bayang tu berubah-ubah-ubah, dia akan pergi ke sebelah. Bayang tu daripada barat, dia akan pergi ke sebelah timur. Sebab matahari kini tergelincir ke sebelah barat. Bila mana dia matahari berada betul-betul di atas batang kayu tu, dia akan ada satu bayang yang terbentuk bulat. Bayang yang ada dikeliling dengan kayu. Bayang yang paling pendek. Ketika mana matahari berada betul-betul di atas batang kayu. Bayang itu dipanggil zillil istiwa. Biasanya kalau 10 cm, bayang itu ada dalam 5 mm, 4 mm, 2 mm. Pendek sangat. Pendek yang tak amat-amat sangat dan kecil yang tak amat-amat sangat. Dan bayang tu kita, orang kata apa, kita catitkan sebagai satu bayang yang paling kecil yang dipanggil zillil istiwa, bayang istiwa, bayang ketika mana matahari berada betul-betul di atas batang kayu. Dia praktikal dia ni, kalau kita nak buat bagi senang, buat pakai torchlight. Dan ni orang buat pakai torchlight. Kalau zaman saya dulu, tahun 97 tu, duduk tengah padang daripada pagi sampai malam. Beda nak tengok bila masuk waktu asar, lepas tu bila sampai masuk tu maghrib. Sebab nak tunggu tengok tu. Nah, jadilah ni boleh pakai torchlight. Ambil satu kayu, pacok, ambil torchlight, anggarkan belah ni adalah timur, belah ni adalah barat, matahari akan naik daripada timur. Jadi ambil torchlight tu, suluh kan pada batang kayu, sampai betul-betul torchlight tu berada betul-betul di atas batang kayu. Nah, jadi di situ kita nampak di keliling dia tu, bayang yang dipanggil zillil istiwa. Bila mana matahari itu dia turun sikit ke sebelah barat, bayang istiwa bertambah. Kalau tadi bayang istiwa tu ada 2 mm pendek sungguh-sungguh tu, naik jadi 3 mm Jadi maka ketika itu automatik masuklah waktu zuhur. Naik sikit ya daripada bayang istiwa, maka masuklah waktu zuhur. Dan waktu zuhur ini tamat bila mana bayang kayu tu sama dengan panjang kayu tu dibuang daripadanya zillil istiwa. Jadi kalau kata batang kayu tu ada panjangnya 10 cm. Nah, bayang istiwa tu duk ada 5 mm, 0.5 cm. Maka bila mana batang kayu tu punya bayang, bayang dia sekarang 10.5 cm. Kalau 10 cm tak boleh lagi. Sebab apa? Sebab masih ada padanya bayang istiwa. 10.5 cm, buang 0.5 cm tu dapat 10 cm. Jadi maksudnya tu batang kayu, bayang batang kayu selain daripada bayang istiwa, maka ketika itu masuklah waktu asar, habis waktu zuhur. Pasal benda ni, lah ni kita senang pakai jam ya. Pakai jam ya. Tapi kalau kita pergi sampai ke negara lain, tiba-tiba kalender takwim tak ada. Jam ada, takwim tak ada. Bukan semua sama. Kalau kita pergi sebahagian-sebahagian negara Arab, bila sampai kepada musim orang panggil apa, musim sejuk lain. Musim sejuk pukul 2:30 kalau tak silap saya, 2:30 pagi subuh. Maghrib pukul 2:30 petang. Jadi kalau kita duduk Arab, biasa kat Malaysia pukul 7:30 masuk tu maghrib. Pakai mayang maghrib kita lepas pada isyak ni. 2:30, 4:30 dah isyak lah. Lebih kurang dia lari macam tu ya. Kemudian dia kata, waktu asar bermula selepas daripada habis waktu zuhur dan ia tamat apabila terbenamnya matahari. Matahari terbenam bulatan matahari, maka dia dikira tamat waktu asar. Waktu asar ni, terbenam matahari dia kata, kalau kadar anggaran. Kalau kita duduk di KL ni, payah nak nampak matahari terbenam bila. Anggarannya apabila orang yang berada di tepi pantai. Orang yang berada di tepi pantai, dia nampak matahari itu terbenam. Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok, biasanya bila sampai bulan Ramadan, bulan lain saya jumpa ni, Tok Guru Pondok ni, sepanjang saya belajar, termasuklah Tuan Guru Haji Saleh Pondok Sik. Bulan lain dia tak kacau kan, tapi bila bulan Ramadan, dia pesan, jangan azan lagi waktu maghrib, kecuali bila dia dah keluar dan istiharkan waktu maghrib masuk. Dia tak pakai takwim, sebab orang nak buka puasa ni. Saya lagi takut terbuka awal. Tuan Guru Haji Saleh ni dia macam ni, dia jaga. Sebab dia tak nak ada yang jadi terbuka awal. Buka lewat sikit tak apa. Memang dia disunatkan untuk awal berbuka, tapi biarlah lepas pada masuk waktu. Bila terbenam matahari, kalau kita duduk kat tepi pantai, kita duduk, kita tengok kepada matahari, matahari tenggelam. Nah, ikut sebahagian daripada mereka, dia kata kira sah masuk waktu maghrib lah. Tapi ada sebahagian ulama dia kata tak. Waktu maghrib ni dia tengok daripada orang yang berada di tingkat 3 bangunan. Kalau duduk tepi pantai pun duduk ada tingkat 3. Tengok. Kalau kita kat bawah ni nampak tenggelam dah matahari. Terbenam dah matahari. Di sebelah barat kan. Tapi orang yang tingkat 3 tak nampak lagi, duduk nampak lagi. Dia kata kadarannya macam orang yang berada di tingkat 3 satu bangunan. Dia nampak matahari itu tenggelam. Itu habis waktu asar. Dan habis waktu maghrib pula bila hilangnya cahaya merah. Waktu yang paling pendek adalah waktu maghrib. Apabila daripada terbenamnya matahari hingga hilangnya cahaya merah di sebelah barat. Bila hilangnya cahaya merah, habis waktu maghrib. Waktu maghrib ni kata ulama dalam pendapat yang paling kuat, dia kata apabila hilangnya cahaya merah ni lebih kurang anggaran yang diberikan oleh sebahagian mereka, waktu maghrib ni membolehkan seseorang itu ambil wuduk, bersuci, ambil wuduk dan juga mengerjakan sembahyang sebanyak 5 waktu. 5 rakaat. Waktu maghrib ni pendek. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita nak bersuci lah. Nah, suci ni sebab apa? Sebab ada orang yang dia terdiri daripada kalangan mereka-mereka yang kena silisil baul. Silisil baul ni jenis kencing dia, kencing apa? Bukan kencing tak lawas, kencing tirih. Tirih setiap masa tu, kencing yang berterusan. Nah, dia biasa dia kena, bila dia dia dah bersuci, dia dah cuci, dia kena balut. Dekat dia punya kemaluan dia, sebab tak mau bagi kencing itu berterusan. Biasanya kita buat perkara tu mungkin makan masa lebih kurang 2 minit, 3 minit. Lepas itu ambil wuduk, makan 2 minit, 3 minit lagi. Ha? Semahyang. Satu rekaat ada berapa? Lebih kurang berapa minit? 1 minit? 2 minit lah. Kita pergi lebih sikit 2 minit. Kali dengan 5 rekaat, 10 minit. 10 minit, campur 3 minit, campur 3 minit, baru duduk ada 16 minit. Buat lagi panjang lagi, ambil wuduk lama lagi, 15 minit. 5 minit. Kalau kita kata ambil wuduk bersuci 5 minit. 10 minit. Semayang. Mayang ni payah nak jumpa orang yang semayang sampai 1 rakaat 2 minit. Tak. Biasa 4 rakaat tu, 5 minit. 4 rakaat 5 minit. Nah. Jadi bila kira-kira, duk ada lebih kurang 15 ke 20 minit ya. Waktu maghrib. Kita lah ni kalau waktu maghrib, lajak sejam. 7:30 maghrib, 8:30 isyak. Ha. Waktu maghrib ni, kalau boleh. Dia tak ada dah. Waktu maghrib ni, dia lain pada waktu isyak. Waktu isyak tak apa, nak lewat tak apa. Ha. Dah ada sebahagian pendapat kata sunat lewat sampai pukul 12. Lewatkan waktu isyak. Mayang. Tapi maghrib, mayang dia waktu. Sehingga kan sebahagian daripada tempat termasuk tadi, Tok Guru Haji Saleh tu, bila tempat dia tak ada sembahyang sunat sebelum maghrib, tak ada qabliyah maghrib, tak ada. Sebab ada dah awabin lepas pada maghrib 4 rakaat. Sebab tu, sebab apa dia lepas pada maghrib dia ada 4 rakaat? Sebab mereka takut kalau dikerjakan sembahyang sunat sebelum maghrib, takut lari ke waktunya. Ha, dia biasa lah yang tu. Kalau orang sembahyang sunat ya, dia sembahyang sunat 2 rakaat, dia baru nak habis rakaat kedua, orang lain pula masuk. 2 rakaat pula. Jadi menunggu, lewat. Nak tak mau tunggu, sebab salah. Sebab apa? Sebab kau tu main-main depan kali. Kau boleh main belakang tak apa? Kalau ada yang rasa lambat-lambat, dia masuk, nak buat juga sunat, duduk main kat belakang. Ni mari-mari duduk depan sekali. Lepas tu angkat takbir. Ha. Nak. Waktu orang menunggu. Tambah waktu maghrib, waktu yang paling pendek. Dan kemudian waktu maghrib lepas badannya, apabila hilangnya cahaya merah di sebelah barat, masuklah waktu isyak. Waktu isyak ni panjang. Waktu yang paling panjang waktu isyak. Bermula daripada habis waktu maghrib, apabila hilangnya cahaya merah, sampailah kepada keluarnya fajar sodik. Sampai kepada terbitnya fajar sodik. Fajar Sodik ni dia satu cahaya putih yang mana ia keluar secara merentang di sebelah timur. Dia keluar secara memanjang, nampak satu cahaya putih panjang. Sebelum daripada Fajar Sodik, dia akan keluar satu Fajar-Fajar Kazib. Fajar Kazib dia keluar satu cahaya putih, tapi dia menaik ke atas. Dia tegak ke atas, nampak tegak panjang. Itu cahaya dia panggil Fajar Kazib. Fajar Sodik dia keluar cahaya putih, dia merentang macam tu. Dia memanjang. Kalau Fajar Kazib, dia naik secara tegak. Sebelum daripada Fajar Sodik, dia akan keluar Fajar Kazib dengan kadar yang sedikit. Tadi yang orang petikai tadi tu, kita nak puasa, kita nak sahur sampai kepada Fajar Sodik. Oh, hebat dia. Nak, mak dia tahu kot Fajar Sodik macam mana. Kadang-kadang setengah orang pergi cari duduk tepi tu. Tuan-tuan try tengok, tuan-tuan keluar. Waktu subuh, sebelum waktu subuh kan. Waktu pagi, cari siap-siap belah mana duk ada belah timur. Mak matahari keluar pada timur. Tunggu pagi-pagi tengok. Nak tengok cahaya putih tu. Payah nak jumpa. Sebab tu yang jadi saya pergi duduk tengah padang. Duduk tengah padang sebab nak tengok cahaya fajar Sodik tu. Jadi dia tu tikai di situ. Tikai masalah apa? Masalah imsak. Sebab nak sahur sampai penuh. Jadi kata Syekh Zakaria Wan Besar ni, dia kata boleh. Nak puasa nak sahur sampai penuh pun boleh. Nak sahur sampai waktu subuh boleh. Nah, tapi biarlah pada hari yang mana kita bangun lewat. Jaga 10 minit lagi nak subuh. Kalau kata subuh biasanya pukul 5:50. 5:40 tu orang misak kan, dia jaga 5:30. Duk kira masak 10 minit. Tak apalah. Ni jaga dah pukul 4 dah. Nak makan sampai pukul 5:50. Larat ke tak tahu. Nah. Pada hari ini ramai orang dia nak jadikan benda tu sebagai satu benda yang dia boleh untuk tunjulkan diri. Ni bila dekat nak Ramadan ni macam-macam. Yang tu satu, hak cerita bab perkara-perkara lain tu banyak lagi. Dekat puasa Ramadan ni macam-macam dia nak keluar. Saya pergi benda ni bida'ah lah, benda ni tambahan lah, benda ni sebagai sunat lah. Macam-macam dia buat. Sebab dia orang tak nak. Bulan tarawih apa itu, saya pergi bila sampai kepada tarawih, cerita bab tarawih pula. Jadi maksudnya bulan Ramadan ni macam-macam. Tarawih buat apa kita nak sembahyang sampai 20? Nabi SAW sembahyang 8 ni, habis. Nak sembahyang 8 tak apa, tidak menjadi masalah. Nah. Tetapi jangan dipertikaikan yang 20. Jangan pula kita sembahyang 20, pertikai ke 8. Dia orang ni ngaji mana ni? Lama dah orang nak buat 20. Tak kena ke? Jadi benda tu bila sampai Ramadan dia keluar. Satu demi satu. Benda bagus sebenarnya. Nak buat tak apa. Pasal manusia ni dia biasanya dia suka benda yang pelik-pelik. Pelik-pelik. Mayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, dia tak mari. Mayang Jumaat pun kadang-kadang hilang. Nak bagi rehat awal dah, buah bagi keluar pukul 12 dah. Nak bagi semayang Jumaat tu. Hilang ke? Hak dia jaga senang waktu bila? Hak dia memang confirm ada. Mayang raya. Nak mayang subuh pukul 9 baru jaga. Nah, mayang Jumaat, mayang subuh tak dah. Kalau semayang Jumaat, jaga pukul 11. Kadang-kadang tak pergi. Kadang nak ajak kok. Belah negeri yang ada buat apa? Cuti kena kebetulan hari Jumaat pula kan. Sini kebetulan kerja hari Jumaat. Jadi duduk kat jabat. Kadang-kadang kena pergi kok. Yang duduk di negeri yang cuti, tak tentu. Hari cuti ni Sabtu Ahad. Kalau kita Sabtu Ahad ni, hari untuk rehat. Nah, besar dah tu. Kalau di sana pun, Jumaat satu hari untuk rehat lah. Kalau nak tidur, hilang Jumaat. Tapi subuh, tapi hari raya, memang confirm ada. Mai raya. Subuh tak jaga, jaga pukul 5 dah. Pagi raya tu, pukul 5 jaga dah. Tapi duduk serika baju, sehari nak mai raya. Subuh tak pergi. Saat pergi bila mayang raya pergi pukul 8:30 start dia pacak saya. Hak tak pernah mayang setahun nampak. Hak ni muka ni tak pernah nampak eh. Mayang raya aku nampak. Nah. Pasal dia akan pilih waktu tu ya. Macam tu dengan puasa. Puasa bulan Ramadan dia tinggal. Dia akan tinggal sehari. Dua hari. Tiga hari. Kalaulah dia tinggal lah. Tapi pada hari ini ada juga orang yang puasa penuh pun. Ada juga orang yang tinggal pun. Jadi dia tinggal sehari, dua hari, tiga hari. Dia tak qada terus. Masuk Syawal dia tak qada terus. Patut bila dia tinggal dia kena qada dulu. Tapi bulan Syawal tu dia duk kalut dengan puasa sunat tu. Sunat Syawal. Kalut puasa sunat Syawal bila dia nak qada puasa Ramadan? Dekat nak Ramadan ni. Ni baru dia tengah fikir. Berapa hari tu aku tinggal Ramadan tu lepas. Patutnya dia qada siap-siap. Masa bulan Syawal tu lagi. Baklah ni dia macam tu. Dia kalut dengan benda yang sunat. Daripada yang wajib. Jadi bila pergi akhirat nanti dia tak boleh dah. Allah Ta'ala kata awak kena masuk neraka. Sebab apa? Sebab awak tak mayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Dia kata saya semayang dah. Saya semayang dah. Hari raya. Allah Ta'ala tak pakai. Sebab mayang raya tu sunat ya. Tak buat pun tidak berdosa. Dia kata, ya Allah Tuhan ku hantarkan aku ke dunia. Supaya aku boleh semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh ni. Lepas ni aku tak buat dah. Semayang raya aku tak semayang dah. Aku semayang subuh, zuhur, sampai maghrib, isyak subuh ni. Nah, Allah Ta'ala kata tak guna dah tu. Waktu tu tak ada dah. Kata Sayyidina Ali, dia kata apa? Al-yawma al-amal wala hisab wa ghadanil hisab wala amal. Hari ini masa untuk kita beramal dan tiada hisab kepada kita. Tetapi esok masa untuk kita dihisab, pada ketika itu tiada amal untuk kita. Tak boleh nak amal dah. Minta keluar mata darah pun tak boleh dah. Kemudian waktu subuh bermulanya daripada fajar sadiq, daripada terbitnya fajar sadiq, cahaya putih yang tadi itu yang keluar secara melintang di sebelah barat, di sebelah timur, dan ianya akan hilang apabila keluarnya matahari. Keluarnya sikit ya matahari, otomatik habislah waktu subuh. Dan di antara waktu subuh sampai kepada waktu zuhur tu ada sembahyang-sembahyang yang disunatkan. Lepas daripada keluar matahari, sembahyang sunat isyrak. Lepas pada sepenggalah matahari naik, sembahyang sunat duha. Tapi sembahyang wajib tidak ada, melainkan lepas daripada masuk waktu zuhur nanti balik. Jadi tu asas dia. Bila ni orang tak ajar bakat ni. Berapa orang ingat nak pergi berdiri di tengah padang tu nak tengok. Okay, berapa dah masuk lagi waktu zuhur. Nah, berapa orang sangat waktu subuh nak pergi nunggu di luar nak tengok cahaya fajar sadiq, tambah hari ni pagi ni hujan. Siapa nak pergi nunggu tengok? Banyak duk tengok tengok jam. Itu mengikut kepada pendapat ulama. Jam ni dia pakai takwim. Takwim ni dia berasaskan kepada falak. Tu dia kata ilmu hisab falak. Ada sebahagian daripada ulama dia larang juga dalam permasalahan takwim. Termasuklah Tok Guru Haji Saleh Pondok Sik tadi tu. Dia tak setuju dengan takwim ni. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah sebut dah awal tadi kita baca hadis. Nabi SAW pernah bersabda, innal ladzina yura'una asy-syamsa wal qamar wal azillati li dzikrillah. Tadi tak terkeluar, ini baru terkeluar. Sesungguhnya mereka-mereka yang meraikan matahari dan juga bintang dan juga bulan untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Adalah mereka-mereka yang berbahagia. Jadi maksudnya asas dia pergi kepada yang tu. Dia pergi kepada yang meraikan matahari, bulan dan bintang. Berbeza dengan kita pada hari ini. Asas kita tengok kepada apa? Tengok kepada jam. Tengok pada kalender. Nah, ramai orang yang dia tidak mengambil berat kepada permasalahan ni. Macam tahun 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, kalau tak silap saya tahun 2006. Tahun 2006 timbul perbalahan di kalangan ulama-ulama yang pondok di sebelah Kelantan, Terengganu. Masa tu saya ada di Terengganu. Berbanding dengan apa yang berlaku di Kerajaan Persekutuan. Tahun tu bermula puasa bulan Ramadan, kan? 29 Syaban tengok anak bulan tidak kelihatan. Tidak kelihatan, bila tidak kelihatan maka puasa bulan Ramadan bermula, kalau ikut betul, lusa lah, 2 hari lagi. Nampak, esok tu disempurnakan bulan Syaban tu kepada 30 Syaban tahun 2006. Saya ingat saya tahun 2006. Tapi dalam TV penyimpan Moh Besar Raja-Raja, isytihar kata esok puasa. Dia orang ni pergi tengok anak bulan. Geng-geng tok-tok guru pondok ni pergi tengok anak bulan. Pergi tengok tak nampak. Dia kata esok mana puasa. Tapi dalam TV dah isytihar esok puasa. Jadi di situ ramai yang tak puasa. Tapi kebetulannya dia orang start puasa daripada 1 hari bulan Syawal, 1 hari bulan Ramadan tu bermula lepas pada 30 Syakban. Jadi dia orang lambat sehari daripada kerajaan pusat. Lepas tu tapi kebetulannya bila sampai kepada akhir Ramadan nak tengok anak bulan untuk Syawal pula, kerajaan pergi, orang kata apa, tak nampak juga. Bila tak nampak, jadi sampai 30 Ramadan. Yang geng-geng Tok Guru ni dia pergi tengok pula, nampak. Ini dia sampai 29 Ramadan ni. Mujuk jadi peraya sama. Kalau tidak, raya pun lari lain. Masa tahun tu, tahun 2006. Dia orang telefon. Saya kata, ya ke? Ya. Dia orang telefon habis ke Indonesia tu. Pasal ada kawan-kawan Indonesia. Dia kata, tak apa. Kalau kata kita tak dapat pun kerajaan di sini, di Malaysia ni, kita tak nampak. Kita tengok sebelah. Negara sebelah. Kontak dengan Indonesia. Indonesia kata tak nampak juga. Kontak dengan Thailand. Thailand kata tak nampak juga. Puas hati. Dia orang kata, kalau macam tu, Tok Guru ramai. Termasuklah Ustaz Razib daripada pondok di Ribat Johor. Ustaz Razib ni dia pakar falak. Dia kata, dok, esok tak puasa. Masa bulan Ramadan tahun 2006 tu. Jadi ramai orang duk balah. Eh, puasa ke dok, puasa ke dok, jadi hari syak. 30 Syakban tu jadi hari syak lah. Sebab apa? Sebab ada orang kata nampak, ada orang kata tak nampak. Ha, dia jadi beza tu. Sebenarnya 30 Syakban ni, kalau ikutnya, bila sampai kepada satu keadaan, dia jadi hari syak bila mana ada orang yang bercanggah pendapat di situ. Tahun 2006. Saya ingat saya. Ha, jadi kita nak ikut mana? Ni Tok Guru ni. Hak ni ada yang orang yang ada autoriti. Nah, orang yang penyimpan Muhammad Besar Raja-Raja ni dia ada autoriti. Dia dapat daripada mana? Makluman daripada mufti-mufti. Lepas tu satu ketika pernah 2 tahun lepas. Seorang kawan ni dia kenal dengan anak kepada penyimpan Muhammad Besar Raja-Raja. Dia orang melawakkan dia. Eh, raya puasa tu ni jatuh bila? Dia kata, hang tengok kalender macam tu lah. Ayah aku tu duduk istihar ikut tu lah. Bukan tengok nak ulam kan. Dia ni kata, tak tahu betul ke tak kan. Tapi macam tu lah. Setiap satu bulan itu ianya dikenali sama ada cukup 29 ataupun 30 hari bulan berdasarkan kepada ru'yah hilal. Tengok kepada anak bulan. Bukan kata tengok anak bulan bila sampai kepada bulan Ramadan dengan bulan Syawal ya. Ataupun bulan Zulhijjah. Dia kena tengok tiap bulan. Macam Ustaz Razib tadi tu. Yang dia orang kontak dia terus tanya tu. Dia duduk di Ribat di Johor. Memang tiap-tiap bulan dia tengok. Memang tiap-tiap bulan dia tengok. Tengok okey masuk ke tak. Jadi masa ada sekali tu timbul sebab dia kata tengok anak bulan hari yang silap. Tapi kebetulannya dia tengok 29 tu. Hari sepatutnya tengok anak bulan. Hari sepatutnya tengok anak bulan. Yang kita tengok. Dia kata bukan dia lagi. Esok baru tengok anak bulan. Dia tengok hari tu memang confirm. Tak nampak. Nah, jadi dia orang tengok anak bulan. Tengok-tengok anak bulan tak nampak. Bila tak nampak dia orang kata sempurnakan 30 hari bulan. Tak apalah. Dia kata bukan dia. Esok baru tengok anak bulan. Masa esok tu tengok-tengok anak bulan nampak. 29 dia. Terus masuk 1 hari bulan. Itu kebetulan. Benda yang berlaku kebetulan. Pernah berlaku. Jadi kemudian ini yang berkaitan dengan dia. Selepas daripada tu dia kata فتجب هذه الفروض في اوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر اي غير الهائض والنفساء. Maka wajib untuk mengerjakan semua sembahyang-sembahyang tadi mengikut waktunya kepada seluruh orang Islam yang baligh, yang berakal dan suci, iaitu mereka-mereka yang tidak dalam keadaan haid dan nifas. Wajib untuk mengerjakan solat mengikut waktunya. Fayahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udhrin. Maka haram untuk dia mendahului mengerjakan sembahyang sebelum masuk waktu ataupun melambatkannya daripada waktunya dengan tanpa uzur. Sebelum waktu tak ada uzur. Kecuali dalam permasalahan syarak. Nah, macam contoh, dia nak pergi satu tempat, dia nak mengerjakan sembahyang. Dia kata asar ni tak sempat ni, jadi dia buat jamak dalam waktu zuhur, sah. Tapi kalau dia nak jamak, dia kata saya daripada zuhur start, sampailah asar, sampailah dekat maghrib, jadi nak buat macam mana? Dia tak boleh sebelum masuk waktu zuhur. Sembahyang sebelum masuk waktu zuhur tak sah. Kalau dia nak jamak pun, jamak sebelum masuk waktu zuhur tak sah. Lepas habis waktu, sah, terangkat. Kalau dia macam contohlah, dia bukan nak jamak. Dia nak masuk apa? Nak masuk mesyuarat. Mesyuarat ni akan bermula pada pukul 12.30. tengah hari. Sampailah pukul 5 petang. Ha, asar habis dah. Dia nak semayang sebelum waktu masuk tu. Sebelum masuk mesyuarat, dia nak semayang isyak zuhur. Dia kata, mana tahu kot tengah mesyuarat lagi mati. Tak? Dia semayang sebelum tu. Sebelum masuk waktu zuhur. Sebelum 12.30. Sebelum daripada dia pergi masuk mesyuarat. Tak sah semayang dia sampai bila. Tapi kalau dia semayang lepas pada tu, mesyuarat habis pukul 5. Pukul 5 baru semayang zuhur. Sah, terangkat. Cuma jadi lambat. Dia mesti lepas. Jadi siapa-siapa yang rasa dia waktu semayang tu memang dia tak boleh, pergi kepada yang lepas, jangan duk pergi hak sebelum. Kecuali kalau dia jamak. Jamak boleh. Jamak ni pun mengikut mazhab lain. Tapi ada satu qaul dalam mazhab mazhab Syafi'i, di mana yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi, dia kata boleh untuk jamak sekiranya dalam keadaan yang terlalu, orang kata apa, terlalu susah, masyakoh. Sebab tu yang jadi ada sebahagian dia kata bila hujan lebat. Ada dia kata bila dalam keadaan yang terlalu sibuk. Tapi sibuk ni kata ulama bukan sibuk orang yang, ada pernah satu orang yang saya jumpa, dia jamak masa kahwin. Kenduri kahwin. Jamak masa kenduri kahwin mesti apa? Dia kata payah. Make up kan boleh pakai make up banyak kali. Nah, sekali make up kena bayar sampai RM80, RM90. Dia pun make up. Dia kata payah nak jamak waktu zuhur, nak berhenti zuhur mayang. Jadi dia terus dia jamak waktu asar nanti. Habis lah. Ilmu yang muda kita. Ilmu. Jamak masa hari kahwin tak guna tu. Jamak ni orang kata masyakoh, dia nang-nang nak jamak. Naik motor. Dia kata tengok hujan. Rintik-rintik tapi hujan. Sebab naik motor kan, takut kena hujan banyak-banyak kali. Jamak. Habis ya. Pasal guna hukum tu ikut sedap. Ikut sedap hati. Kita bukan ulama nak ubah-ubah hukum. Kemudian fa in tara amani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uha wa tahruha li nahwi salisin ladhi ma qada'uha. Ha, yang ni dia satu. Maka sekiranya dia didatangi satu benda yang menghalang daripada sembahyang seperti mana haid. Seorang yang didatangi oleh benda yang menghalang daripada sembahyang, ni orang perempuan lah ni kalau haid. Kalau orang lelaki apa dia? Oh, penyakit-penyakit yang macam penyakit gila. Gila tak sah sembahyang. Ba'dama madha min waqtiha ma yasa'uha wa tahruha li nahwi salisin ladhi ma qada'uha. Selepas daripada berlalunya daripada waktunya apa yang mencukupi untuknya mengerjakan sembahyang dan juga bersuci padanya, maka perlu untuknya qada sembahyang itu. Masuk waktu zuhur, lagi benda ni ada sikit lagi. Sekejap lagi saya nak habiskan ayat ni dulu. Pasal nak kait dia nak habiskan dia punya ayat dia. Auzal al mani'a wa qad baqiya min al waqti qadru takbiratin lazimatuhu, ataupun perkara yang menghalang itu habis selepas dan berbaki daripada waktunya sekadar takbir, sekadar takbiratul ihram, maka wajib dia qadakan solat tersebut. Solat ni datang ni esok lusa nak sampai kepada Isra' Mikraj. Nabi SAW terima perintah solat naik ke sampai Sidratul Muntaha. Asal terima 50, naik turun sampailah dia terima sampai tunggu jadi 5. 5 pun orang nak tinggal lagi. Ya. Kalau boleh ada qaul yang mengatakan bahawa tinggal satu rakaat, tinggal satu waktu solat, ramai orang nak buat. Ya. Tara sekarang pun duk ada 5 waktu tu daripada 50 tinggal 5, 10% ya. Satu waktu tu sama dengan 5 kali sembahyang. Ya, walaupun satu waktu solat tu sekali ya kita buat daripada 50 tu, setiap satu tu merangkumi siap dah 20% dah. Jadi 5 kali tu macam kita buat 50 waktu. Di mana yang disebutkan? Diriwayatkan oleh ulama. Jadi Nabi terima perintah sembahyang ni bukan senang. Bukan senang nak ditinggalkan. Bila seorang itu didatangi oleh perkara yang menghalang daripada sembahyang, seperti haid ataupun orang yang gila. Gila ni halang daripada sembahyang. Kerana orang yang gila tidak sah mengerjakan sembahyang. Kenapa? Kerana dia tidak berakal. Begitu juga mereka-mereka yang dalam keadaan haid. Haid dia tersebut kata apa? Nak mayang ke? Tak boleh. Sebab tak sah. Di antara perkara yang diharamkan kepada mereka yang dalam keadaan haid adalah sembahyang. Sembahyang, puasa dan sebagainya lagi. Jadi, bila kata sembahyang ni, bila seorang itu datangi oleh perkara yang menghalangnya daripada sembahyang, lepas pada masuk waktu. Ni masuk waktu dah ni. Lepas pada masuk waktu. Tak? Masuk waktu pukul berapa? Nah, ni kalau nak cerita hak tadi tu, ikutnya ikut kayu. Tapi dia kata tak tahu, tak ada tengok kayu. Masuk waktu pukul 1.13 minit. Hari ni 1.14 kot. 1.14 minit. 1.14 minit, orang kita ni suka tangguh. Masuk waktu zuhur, duduk tangguh. Masa zuhur panjang ni sampai pukul 4.30. Sampai pukul 4.42. Tunggu dulu. Lek dulu. Pukul 2. Pukul 2, seorang perempuan ni datang haid. Pukul 1 masuk dah waktu. Dia tak mayang. Pukul 2 sekali datang haid. Dia tunggu nak mayang pukul 2.30 hari dia tu. Pukul 2 datang haid. Tak payah mayang. Terus tak mayang. Barang siapa yang masuk waktu melalui daripada mula masuk waktu sampai kepada waktu yang dia datangi benda yang menghalangnya daripada haid tadi. Mencukupi untuk dia ambil wuduk dan dia sembahyang, maka sembahyang tu jadi wajib kepada dia. Walaupun dah habis ya. Memang hari itu dia haid. Lepas pada habis haid nanti qada. Lepas pada masuk waktu. Dan wajib untuknya mengerjakan sembahyang. Qada dah tu yang tu. Sebab apa hari itu tak ada sembahyang dah. Haid. Wajib untuknya mengerjakan sembahyang yang dijamakkan bersama sembahyang tu. Kalau sembahyang zuhur, pukul 1 masuk waktu, pukul 1 suku masuk waktu. 1.15 lah kita kata. Payah dengan nak kira 1.13. 1.15 masuk waktu. 1.15 masuk waktu, dia tunggu. Dia kata nak sembahyang pukul 2 lagi. 1.15 sampai pukul 2, dah dapat 5 minit. 1.30. 1.40. 1.45. 1.45 datang haid. Semayang zuhur jadi wajib. Sebab apa? Sebab waktu cukup untuk dia ambil wuduk dan dia mengerjakan semayang. Jadi wajib, bila jadi wajib maksudnya hari itu tak boleh mayang. Dia kena tunggu lepas pada habis haid nanti. Ya. Kena ingat lah tu. Dan semayang yang dijamakkan bersamanya. Kalau zuhur, jamak dengan apa? Asar. Maka asar jadi wajib kot. Kalau dia semayang siap-siap zuhur, dah masuk waktu. Pukul 1 suku masuk waktu dia mayang zuhur. 1.45 datang haid. Asal tak wajib dah. Sebab apa? Sebab dia dah semayang dah zuhur. Tapi kalau 1 suku dia tak semayang zuhur, 1.45 datang haid, zuhur jadi wajib, wajib semayang kali dengan asal. Qada kali dengan asal. Tapi bila? Lepas pada habis haid nanti. Ni dia bila dia kata hari tu haid, biar pun setengah waktu lah. Pukul 2.30 datang haid. Tak semayang dah zuhur tu. Hilang terus. Semayang ni kan senang nak tinggal-tinggal. Gitu juga kalau gila tadi. Masuk pukul 1, 1 suku, 1.45 dia gila. Cukup untuk dia ambil wuduk dan dia sembahyang. Nah, habis penyakit gila ni, ni jenis gila sekejap ni. Eh. Gila 4 hari, 5 hari, baik balik. Nah, maka wajib untuk dia qada bersama sembahyang dijamakkan bersamanya. Kalau waktu tu, waktu zuhur dengan asar, jamak sekali. Kalau waktu maghrib dengan isyak, jamak sekali. Kalau waktu subuh, tak ada lah jamak tak. Subuh saja. Kalau waktu tu kebetulan waktu asar dia dah mayang dah zuhur tadi. Pukul 4.41 masuk waktu asar. Dia tangguh. Alah sampai pukul 6, sampai pukul 7. Masa panjang ni. Pukul 5.30. Daripada pukul 4.41 sampai 5.30. 5.30 pun datang haid. Tak mayang ni. Asar je lah. Tak payahlah qada dengan zuhur. Sebab zuhur dia mayang dah. Tu satu. Au zala al-mani' wa qad baqiya min al-waqti qadra takbiratin lazimatuhu. Ataupun perkara yang menghalang dia daripada sembahyang tadi hilang, tetapi waktu berbaki daripada waktu solat itu ada masa untuk dia angkat takbir, bukan suruh mandi wajib, angkat takbir sahaja Allahu Akbar, angkat takbir berapa minit? Tak sampai minit. Nah, angkat takbir maka mayang tu kena qada juga. Haid dah sejak 7 hari lepas kan? 7 hari lepas sampai dekat nak subuh ni tadi, mayang subuh tadi. Nah, ini bau ya main apa? Bunyi jam menandakan habis waktu subuh lah. Ha, kalau ikutnya habislah tu syuruk lah. Pukul 7.5 minit syuruk. 7.3 minit haid berhenti. 7.3 minit haid berhenti, 7.5 minit syuruk. 2 minit lagi. 2 minit tak cukup untuk ambil wuduk. 2 minit tak cukup untuk semayang subuh. Tak cukup. Tapi cukup untuk angkat takbir. Allahu Akbar. Maka semayang subuh tu jadi wajib. Jadi wajib, jadi memang dia tak sempat dah. Kena mandi dulu, mandi wajib, apa semua lu, ambil wuduk dulu. Semayang subuh tu jadi wajib. Jadi semayang subuh kena kerja. Nah, ataupun kalau macam kata pergi kepada waktu yang hampir, waktu yang ada padanya, jamak. Waktu asar. Waktu zuhur ni, waktu zuhur tak apa, asar tak sampai lagi. Waktu asar. Waktu asar, waktu maghrib ke awal ni, 7:30. 7:30. 7:28 haid berhenti. Mandi wajib pun tak dan, ambil wuduk pun tak dan, nak mayang lagi tak dan. Tapi cukup untuk angkat takbir. Maka asar tu jadi wajib dan yang dijamakkan bersamanya zuhur tadi wajib juga. Zuhur dengan asar kena mayang tu. Nah, yang ni orang yang sejak dulu datangi kawan yang menghalang haid ataupun gila dan sebagainya, bila habis dia tu dan waktu yang berbaki itu mencukupi untuk diangkat takbiratul ihram, maka sembahyang tu jadi wajib dan sembahyang dijamakkan bersamanya jadi wajib. Tapi kalau waktu zuhur tak apalah, asar belum sampai. Nah, asar pukul 4:40. Dia haid sejak 7 hari ya. Nikah kepada gila apa semua tadi ni. Sejak 4 hari dah. Okey, 4:40 masuk waktu asar, 4:38, 4:35. Tak masuk lagi waktu asar kan? Waktu zuhur lagi, dia berhenti haid dia. Tak sempat nak mandi dah. Tapi waktu tu cukup untuk dia angkat takbir, maka zuhur tu menjadi wajib. Nak jamakkan sama asar, asar pun tak sampai lagi. Nah, jadi settle lah. Nah, tapi kalau kata waktu tu waktu asar, maka dia perlu qada asar dan juga zuhur sekali. Ni ramai orang ni, bila datang haid ya, hilang terus. Nah, lepas tu pula, berhenti haid. Berhenti haid, tinggal lagi seminit, dia kata tak dah, mayang ni tak kena dah. Dia mayang ni, perintah dia Nabi terima, sampai naik ke Sidratul Muntaha nak terima. Jadi bukan senang nak tinggal. Tu benda tu sebab tu dia mengenai permasalahan waktu ni, dia ambil kembali. Sebab tu dia kata apa? وَكَذَا مَا قَبْلَهَا إِنْ جُمِعَتْ مَعَهَا فَيَجِبُ الْعَثْرُ مَعَ الظُّهْرِ إِنْ ذَالَ الْمَانِعِ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَالْعِشَاءِ مَعَ الْمَغْرِبِ بِإِدْرَاكِ الْقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ. Jadi sebab tu saya ambil tadi. Benda ni saya dah cerita lah tadi. Dia kata begitu juga dengan solat yang sebelumnya jika ia boleh dijamakkan dengan solat yang sebelumnya. Contohnya apabila penghalang seperti haid tersebut berhenti pada akhir waktu solat asar sebelum terbenamnya matahari dengan ukuran cukup untuk takbiratul ihram, maka wajib diqadakan asar dan zuhur. Begitu juga jika dihalang, jika penghalang tersebut berhenti sebelum terbitnya fajar dengan kadar lafaz takbiratul ihram, maka wajib diqadakan solat isyak dan maghrib. Nak subuh kan, bangun nak sahur, bangun nak apa, nak mandi, tengok-tengok subuh pukul 5:50. Nah, bukan imsak ni, dia kira subuh 5:50. Tengok 5:48 haid berhenti, tak ada mandi wajib. Tapi maghrib isyak tadi jadi wajib dan yang dijamakkan bersamanya iaitu maghrib. Nah, itu yang dia kaitkan dengan solat ni. Jadi waktu tu, pasal waktu ni, ramai pada hari ni bila sampai kepada perkara yang menghalangnya ya, Terus ya tak payah. Kalau ikut Ustaz Zakaria Mamat, so dengar Ustaz Zakaria Mamat, ada Masjid Zakirin pun dia ada kuliah subuh Ahad minggu pertama biasa. Nah, tak sampai lagi sini tu. Oh, waktu sedap. Kalau bab fiqh ni pokok pakar, Ustaz Zakaria Mamat yang kita pegawai-pegawai jawi kena pergi hadir di pusat zon pada tiap-tiap hari Senin, minggu kedua dan keempat kita duduk pergi pagi tu, tafakuh dengan dia. Ustaz Zakaria Mamat ni dia pendakwah bebas. Duduk kat ini lah, betul kih ni rasanya. Tapi jadual tu penuh, tak tahulah. Tanya dia, kalau ada jadual di sini boleh dapat kan? Ustaz Zakaria Mamat, doktor pernah kata kat dia, sekali saya tak pernah jumpa orang yang macam awak. Dia bini dia duduk dalam dalam bilik bersalin, duduk tengah menunggu nak bersalin tu. Tak salin lagi, nak masuk tu. Dia pergi ambil air meh, ambil wuduk kat bini dia. Bagi ambil wuduk, tak pakai apa, bini tak boleh berdiri dah kan. Bagi pakai tudung apa semua, mayang. Bagi dan sampai bersalin, lepas tu nifas, tak mayang dah, dah 60 hari dah, 40 hari ke 60 hari. Takut lupa, mayang, sampai bersalin. Nah, dah setengah orang 5 hari lagi nak bersalin, masuk-masuk wad tu tak bawa tudung mayang, tinggal lah kat rumah. Sampai doktor kata kat dia, doktor kata sekali kat dia, saya tak nak jumpa lagi orang macam awak ni. Tapi dia kata semua alhamdulillah, semua anak dia hab salin senang. Tak pernah ada payah. Duduk terus ya. Tak sampai 4 minit, 5 minit, tak sampai lah sampai kepada masa yang orang biasa ambil sampai sejam, 2 jam tu. Dia sat semua salin senang. Jaga mayang. Itu Ustaz Zakaria Mamat. Ada di Masjid Zakirin hari Ahad kuliah subuh minggu pertama. Ahad minggu pertama kuliah subuh ni. Ustaz Zakaria Mamat. Jadi setakat itu dulu mengenai permasalahan waktu solat ni. Ada apa soalan daripada apa yang telah kita bincangkan tadi? Jelah. Jadi sebelum kita tutup dengan tasbih kifarah, marilah kita mengambil keberkatan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Semulia-mulia kalimah disebut oleh Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi sebelumnya adalah kalimah la ilaha illallah. Mengambil keberkatan daripada hadis tadi, kita lafazkan, kita tuturkan beramai-ramai kalimah la ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, barulah kita tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Lil ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mana-mana yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang buruk itu juga datangnya daripada Allah dengan sebab kemahan diri sendiri. Mana-mana yang menyinggung hati dan rasa tuan-tuan, saya mohon ampunan dan maaf. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.